Helium, HD, Van Bol. Helium lagi. Helium Ball, Blue Fans. Satu lagi yang bikin saya ketawa perihal kemiripan, kala itu saya sempat bimbang memilih judul. Apalagi ini harus dijamah dulu, baru ketahuan minusnya. Terlebih partai tebal 20 tiang, bermodal dana. Terlebih untuk partai tebal 20 tiang, bermodal dana ceban goceng, keisengan saya pun terhujam kontak ketika memergoki pendatang baru bertuliskan Helium. Refleks saja saya keingat balon gas muda terbakar, dan saya pikir ini adalah lelucon ledak berwujud sebat. Tanpa pertimbangan, saya ambil satu unit produk bikinan dari PT Berkah Aulia. Tanpa pertimbangan, saya ambil saja satu unit produk bikinan dari PT Berkah. Tanpa pertimbangan, saya ambil saja satu unit. Produk ini dibikin oleh PT Berkah Aulia Sidoarjo. Gak pakai basa-basi dong, karena feeling saya kala itu hanyalah pasti ini bakalan kocak lagi. Dan benar saja saat Lufman yang masih bermukim di saku, Helium ini langsung di unboxing hingga kertas foil dirobek. Alangkah meremnya saya. Helium ini langsung di unboxing hingga kertas foil dirobek. Alangkah merem meleknya betul saya dibuatnya. Mengapa tidak? Sontak saya cium aroma yang rupanya mirip Titan. Begitupun tulisan yang hanya beda inisial doang. Cuman ini warna birunya keren. Maka dimaklumi saja, untuk bagian berikut kebetulan tidak disempat direkam. Akibat kejadian unboxingnya berlangsung sewaktu saya sedang di kantor dan lupa bawa HP. Ya males nyimpan utuh aja sih, Lufman kalau pagi kagak enak. Sekejap api korek menyambar hingga sedotan awal ditarik. Reseptor ini amat kenal dengan kepulan punya Titan Ball. Mulai dari segi kemanisan hingga kesan mengkerut. Reseptor ini amat kenal dengan kepulan punya Titan Ball. Mulai dari segi kemanisan hingga kesan mengkerut. Anggapan saya kala itu hanyalah, wah ini partai samaran. Wah ini pasti partai samaran yang mencoba menjual kembali jayanya Titan berkedok merek anyar. Tapi itu baru sebatas tuduhan belaka, saya tidak teramat rusuh, hanya saja mengambil sisi asik dan jengkelnya doang. Maka hargailah pendapat, walau kita tahu bahwa hal tersebut merupakan trik. Ada-ada aja caranya pasaran klasik.